Saudara sekandung bapak dan peranan kandung buat saudara perempuan sekandung atau saudara laki-laki sekandung. Gambaran satu saudara laki-laki sekandung dengan tiga. Okay. Kemudian saudara perempuan sebelah. Saudara laki-laki sekandung dengan tiga gambaran. Satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara perempuan sebelah. Okay. Sampai tiga. Saudara satu saudara laki-laki sekandung dan satu saudara laki-laki sebelah. Berarti ini dan ini aja. kepalanya berapa? Dua ini satu. Berarti ukuran tiga ya. Ini berapa? Dua. Gambarannya hampir sama. Dasarnya itu situ kalau aku nama agam soal tiga desain dan semenit ka binti ka binten dan semenitin dan jatuh dua soal tiga dua binti yang ke 68 di sana ada orang dua dengan mendapatkan setengah atau seperdelapan, setengah dan seperdelapan seperti satu seorang anak perempuan dan istri dan jet itu kakek. Sampai ke perempuan. perempuan. Terus istri. Di sini ada asal muka dan waktu tidak gimana? Ada asal muka dan waktu tidak segera satu saudara perempuan terkandung satu saudara satu saudara yang masih ada, tak bilang selesai. Kita menggunakan 2/3 dari anak perempuan. Kenapa? saudara laki-laki. Sepertinya apa? Ya namanya laki-laki ini menghabiskan, tidak tersisa lagi. Ini ambil semua, semua harta. Ini dapat. Apa gambarannya dua saudara? Karena sakit kotan kuala hidatan sakit kotan kuala hidatan kuala ha ila tangan minis sakit bagia seot bahwa di wala jilat tanaman yang tanaman di sini. Dan dari menaswa dari bentuk yang di sana tersisa untuk saudara laki-laki sebatang mendapatkan sesuatu yang tersisa. Jadi penambahan seperempat kan ada dulu sih Hamsa. Semuanya kepalanya berapa? Kakek dua ya. Kakek dua. Ini saya sudah berapa? Satu. Berapa? Berapa? Dua. Dua. Jadi berapa? Lima. Dua. Satu. Wainama musibat ila asrah lisih agamha. Dan hanyalah dinisbahkan kepada 10 lisih agamha karena untuk menggunakannya. Kalau digunakan berarti berapa? 5 kali 2 10. Min asrah dan sisi dari genapnya dari angka 10 inalis syakikah karena syakikah aneser satu saudara rumah kandung bapak mas walaupun kami satu sahijin dan tidak ada setengah untuk yang kelima secara genap kedelapan masrat anisab isnani si asal masalah bangsa. Maka ini dikali dua. Ya genap ya genap itu dua jalan dua empat satu dua satu jadinya berapa jadinya? 10 ini karena dua terima. Ini berapa ya? Dua per lima ya? Limanya itu lima terus? Dua per lima hari sepuluh. Lima kali sepuluh? Empat. Berapa? Dua per lima kali lima? Kali 10. Kali 5 kali 5. 2 ya. Dengan kan 2 kali 2 kali 10. 10 itu kan dibulatkan 10. 25 kali 10. Ya. Ini kali ini 10 juga 5 berapa? 2. Kemudian sisanya sorry, A. Thank you.